Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالنَّارِ مَعَشْرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِ الْكِرَامِ حَاضِرٍ وَالْحَاضِرَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya atas apa yang ia berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang dengan kenikmatan tersebut kita dapat melaksanakan ketaatan, dapat melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pelajaran kita pada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Terakhir pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-19, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian insyaAllah pada majlis di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-20 yang beliau sebutkan dalam kitab yang berbarokah ini, yaitu kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr al-Ansari al-Badri. Sahabatnya namanya Abu Mas'ud, ini kunyahnya. Namanya Uqbah, nama bapaknya Amr al-Ansari. Al-Ansari berarti beliau adalah termasuk daripada orang-orang Ansar. Al-Badri maksudnya beliau termasuk daripada orang-orang yang termasuk daripada personil perang Badr di kala itu. Makanya beliau dijuluki dengan Al-Badri. Radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta," rawahu Al-Bukhari. Sesungguhnya termasuk yang didapati oleh manusia dari ucapan masa-masa kenabian pertama adalah apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya dalam nomor hadis yang ke-6120. Hadis yang pendek namun berisi faedah yang amat sangat besar. Di antara pembahasan yang akan kita masuki pada hadis ini adalah penggalan yang pertama dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula. Sesungguhnya termasuk ucapan yang didapati oleh manusia dari ucapan-ucapan kenabian yang pertama. Berarti ucapan yang akan disampaikan ini adalah ucapan yang turun temurun disebarkan oleh manusia sampai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana asal ucapan ini adalah berasal dari ucapan kenabian yang pertama dari masanya Nabi Nuh, dari masanya Nabi Ibrahim, itu kenabian-kenabian pertama. Turun temurun terus ucapan ini. Dari khalifatin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam penggalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau menyebutkan sebuah pembahasan yaitu annal atharu anil umami sabiqah qad tabqa ila hadhihi al-ummah. Bahwasanya beberapa peninggalan dari umat-umat sebelum kita itu ada yang masih tersisa sampai umat ini. Yani ucapan-ucapan yang diucapkan oleh para nabi-nabi pertama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang turun temurun disampaikan oleh manusia sampai pada umat ini. Wa ma sabaqa 'anil umami sabiqah, dan apa yang telah lalu, yani ucapan-ucapan yang telah lalu dari umat-umat yang sebelum kita, imma an yunqala an tariqil wahyi fil Qur'an aw fis sunnah aw yakunu mimma tanaqalahun nas. Bisa jadi ucapan itu adalah ucapan yang dinukilkan kepada kita melalui jalan wahyu dalam Al-Qur'an atau jalan wahyu dalam sunnah atau jalan yang itu merupakan nukilan-nukilan manusia secara turun-temurun. Jadi kisah-kisah zaman dahulu, ucapan-ucapan kenabian zaman dahulu ini bisa sampai kepada kita melalui tiga jalur, kata Syekh Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah melalui jalur Al-Quran. Seperti apa contohnya? Ucapan masa-masa kenabian dahulu yang turun-temurun kepada kita dan kita tahunya itu dari jalan wahyu Al-Quran. Contohnya adalah dalam surat Al-A'la yang ke-16 sampai ke-19. Mari kita perhatikan ayat Al-A'la 16 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Bahkan kalian wahai manusia senantiasa mengalahkan atau senantiasa mementingkan kehidupan dunia. "Wal akhiratu khairun wa abqa." Sedangkan akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal. Ini ucapannya, ya. Bahkan manusia senantiasa mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi shuhufil ula, kata Allah. Sesungguhnya ucapan ini benar-benar ada dalam lembaran-lembaran pertama, as-shuhuful ula. Lembaran-lembaran pertama. Lembaran-lembaran milik Nabi siapa itu? Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran wahyu yang sampai kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Ini ucapan dari kenabian-kenabian sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita melalui jalan wahyu. Yaitu kebiasaan manusia, kebanyakannya itu mereka senantiasa mementingkan dunia. Padahal akhirat lebih kekal dan lebih baik. Adapun yang sampai kepada kita melalui jalur hadis-hadis Rasulullah SAW, maka ini sangatlah banyak kisah-kisah yang sampai kepada kita dari Nabi SAW tentang kisah-kisah Bani Israel, cerita Nabi SAW tentang Nabi Khadir, cerita Nabi SAW tentang Nabi Dawud, cerita Nabi SAW tentang Nabi Sulaiman, cerita Nabi SAW tentang tokoh-tokoh Bani Israel di masa dahulu. Nah, ini termasuk daripada cerita atau ucapan yang terjadi pada umat sebelum kita yang sampai kepada kita melalui jalannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan hal ini ikhwan, terkait dengan apa yang dinukilkan kepada kita dari ucapan masa-masa kenabian pertama atau cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel yang sampai kepada kita melalui jalur hadis, ini ada beberapa perincian. Yang pertama adalah ucapan yang syariat kita mempersaksikan akan kebenarannya. Ucapan-ucapan yang dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Israel dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan akan kebenaran hal tersebut. Maka yang seperti ini adalah benar adanya dan harus kita terima. Hadisnya sahih dan isi kandungannya syariat kita mengakuinya. Karena kan yang namanya syariat para nabi itu berbeda-beda. Kalau inti dakwahnya sama, dakwah tauhid. Dakwah tauhid mengajak manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Tapi terkait dengan furu'nya, perkara-perkara cabangnya, ini ada perbedaan antara ajaran satu rasul dengan rasul yang lain. Nah, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengakui akan kebenarannya, maka boleh kita amalkan. Akan tetapi, apabila yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syariat kita tidak membenarkannya, ada dalil yang lain yang menyatakan bahwasanya ini tidak diperbolehkan, maka itu tidak diakui pada umat kita. Semata-mata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya atau diceritakan dalam Al-Qur'an mungkin bahkan. Tatkala contohnya, tatkala Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kaumnya yang terjatuh ke dalam kemaksiatan di kala itu, mereka suruh bertaubat dengan membunuh diri-diri mereka sendiri. Taubatnya suruh bunuh diri. Nah, ini perkara yang diakui dalam syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Tapi kalau dalam syariat kita ini tidak diakui. Dalam syariat kita ini tidak diakui dan kita tidak boleh berdalil dengan perbuatan dengan perkara tersebut, termasuk daripada cara bertobatlah bunuh diri karena Nabi Musa dahulu pernah melakukannya. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah yang syariat kita tidak mempersaksikan dukungan kepadanya dan juga tidak mempersaksikan akan kebatilannya. Maka yang seperti ini kita tawakkuf. Berdiam diri, tidak mengatakannya sebagai perkara yang salah, tidak mengatakannya sebagai perkara yang benar. Kita harus tawakkuf di sana. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga apa yang datang dari masa-masa kenabian dahulu berupa ucapan-ucapan atau cerita-cerita juga terkadang sampai kepada kita melalui jalur tanaqulun nas. Melalui jalur nukil-menukilnya manusia secara turun-temurun. Nah, termasuk dari jenis ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sabda beliau ini. Sesungguhnya termasuk ucapan yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian-kenabian pertama. Nah, ini berarti yang disampaikan secara turun-temurun. Ya. Apa itu? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu, berbuatlah sekehendakmu. Apa maksud dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini? Para ulama memiliki beberapa metode di dalam menjelaskan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Di antara para ulama yang juga perlu dipahami, metode-metode tersebut semuanya berdekatan, namun kita sampaikan saja tidak mengapa. Untuk menambah wawasan kita terkait dengan hal ini, semuanya itu benar, hanya ada sedikit perbedaan saja. Metode yang pertama adalah metode yang disampaikan oleh Ishaq bin Rahowi, salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Idza kana al-amru alladhi turidu ityanahu mimma la yustahya minhu. Apabila perkara yang hendak kamu lakukan bukan perkara yang pantas untuk kita malu tatkala melakukannya, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesuatu tersebut sesukamu. Karena tatkala sesuatu tersebut dilakukan dan engkau tidak merasa malu padanya, tidak merasa malu karena melanggar syariat, tidak merasa malu karena melanggar etika pergaulan secara umum masyarakat di negeri dia tinggal, maka lakukanlah sesukamu. Mau berbuat ini, lakukan gak ya? Kamu malu gak dalam melakukannya? Malu karena ini menyelisih syariat? Oh tidak, karena ini tidak menyelisih syariat. Kamu malu gak melakukannya karena ini menyelisihi adat kebiasaan yang baik di masyarakat tempat kamu tinggal? Oh ini tidak. Kalau saya melakukan ini, saya gak malu dalam melakukannya. Karena manusia juga menganggap ini biasa. Maka lakukan sesukamu. Itu dalil akan kebolehannya. Itu dalil akan kebolehannya. Nanti akan lewat pada kita salah satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yatali alaihi nas. Ketentuan dosa itu adalah sesuatu yang membuat dadamu tidak enak dan kamu tidak suka apabila manusia melihatmu. Berarti kamu malu tatkala melakukannya. Imma karena malunya itu karena menyelisih syariat, engkau tatkala melakukannya. Wa imma kamu malunya karena kamu sedang menyelisihi adat kebiasaan yang baik yang ada di masyarakat tempat kamu tinggal. Selama hal ini tidak ada, kamu tidak malu dalam melakukannya karena tidak menyelisih syariat, dan kamu tidak malu melakukannya karena tidak menyelisih kebiasaan baik masyarakat tempat kamu tinggal, maka itu dalil akan kebolehannya. Silakan lakukan semaumu. Karena itu perkara yang boleh. Itu perkara yang mubah, itu maksudnya. Fasna' ma syi'ta min tilkal umuri allati la yustahya minha 'indal mu'minin. Lakukanlah sesukamu dari perkara-perkara tersebut yang kamu tidak malu tatkala melakukannya di hadapan kaum mukminin. Ai idza kana al-amru laysa haraman. Lebih lanjut dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah, maksudnya adalah apabila perkara yang kamu lakukan tidak haram sehingga kamu tidak malu melakukannya karena menyelisih syariat, walaysa mimma yukhrimu makarimal akhlaqi wal muru'ah, dan juga yang kamu lakukan itu bukan perkara yang dapat menciderai wibawamu di hadapan manusia dan menciderai akhlak yang baik yang ada padamu sehingga kamu tidak malu melakukannya, maka silakan lakukan. Walam yakun fihi tafritun biwajib, dan apabila perkara yang kamu lakukan tidak ada upaya untuk meninggalkan perkara yang wajib, walam yakun mimma yustahya fi syar'i, tidak perkara tersebut bukan termasuk perkara yang harus kita malu dalam syariat, fasna'hu, maka lakukan. Wala tubali, jangan pikirkan siapa-siapa yang jangan memikirkan apa-apa lagi, li'anna hadza dalilun 'ala annahu la ba'sa bihi, karena tatkala sesuatu itu dilakukan dalam keadaan engkau tidak malu, itu dalil akan diperbolehkannya sesuatu tersebut. Itu dalil akan diperbolehkannya sesuatu tersebut. Ini adalah tafsir untuk sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ishaq bin Rahowi, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga banyak kelompok para ulama yang mentafsirkan sabda tersebut dengan penjelasan ini. Kira-kira bisa dipaham enggak ini yang pertama? Apa kurang jelas menjelaskannya? Maksudnya ini berarti perintah ya. Kalau tafsir yang pertama ini maknanya adalah perintah. Kalau perkara yang akan kamu lakukan itu bukan termasuk perkara yang kamu harus malu karena menyelisih syariat atau menyelisih kebiasaan baik masyarakat di tempat tinggalmu tinggal, maka lakukan. Karena itu dalil akan kebolehannya. Nah. Kemudian metode yang kedua, kalau mentafsirkan ayat tersebut, mentafsirkan hadis tersebut, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah ulama yang mengatakan bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sejatinya bukan perintah. Bukan perintah. Yani, apabila kamu tidak malu, maka lakukanlah sesukamu, ini bukan perintah. Berarti semua perkara boleh kita lakukan, bukan? Karena dalam ilmu usul fikih, kalau kita belajar fikih itu ada usulnya. Yang dengan usul tersebut kita dapat memahami sisi-sisi pendalilan ayat terhadap satu hukum, sisi-sisi pendalilan hadis terhadap satu hukum. Nah, di antara ilmu yang dibahas di dalam ilmu usul fikih adalah yang namanya perintah. Di sini kan Nabi mengatakan fasna masyita, lakukanlah sesukamu. Ini secara lafaz kan adalah perintah. Ya kan? Secara lafaz perintah bukan ini, Ikhwan. Lakukanlah sesukamu, ini perintah. Dalam ilmu usul fikih, yang namanya lafaz perintah itu tidak semuanya menunjukkan akan perintah. Bisa jadi juga lafaz perintah itu adalah berisi larangan berupa ancaman. Sekali lagi, berisi larangan beserta dengan ancaman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum." Lakukanlah sesukamu. Berbuatlah kalian semau kalian. Ini kan lafadznya perintah, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang musyrikin dengan ucapan perintah, lakukanlah sesuka kalian. Maksudnya apa? Bukan artinya bagi kaum musyrikin semuanya halal, semuanya boleh dilakukan, bukan. Tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan silakan perbuat apa yang kalian lakukan, silakan apa yang kalian mau silakan kerjakan, tapi ingat, semuanya itu pasti akan ada catatannya. Semuanya itu pasti akan ada balasannya. Ini. Nah, dalam hadis ini juga, kalau dalam metode yang kedua, bukan perintah, itu berarti adalah barakallahu fikum, larangan yang mengandung sekaligus ancaman. Apabila kamu tidak malu, maka lakukanlah semaumu. Semuanya, silakan. Kalau kamu gak malu, silakan semuanya lakukan. Tapi ingat, yang namanya semua yang kita lakukan itu ada rokib dan atidnya. Yang baik akan dicatat, yang baik, yang buruk juga akan dicatat. Yang baik akan ditimbang, yang buruk juga akan ditimbang. Yang sudah ditimbang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki karena kejelekannya lebih banyak Allah azab kamu, maka mungkin saja Allah azab. Apabila kebaikannya lebih banyak Allah mentakdirkan supaya engkau tidak diazab, mungkin saja. Tapi kalau kamu melakukan semua perkara, ingat, yang namanya semua perbuatan manusia itu yuktab wa yuzan wa yujaza, pasti ditulis dan pasti akan ditimbang dan pasti akan dibalas. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini dua metode tafsir yang digunakan oleh para ulama di dalam menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Selesai berarti hadis yang ke-20 pendek. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-21 berarti. Nah, qala al-muallif rahimahullah al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-hadithul hadi wal isrun. Hadith yang ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم رواه مسلم. Dari sahabat Abu Amr, dan dikatakan namanya atau kunyahnya adalah Abu Amrah, sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Kulli fil islami qawlan. Katakanlah untuk diriku dalam agama Islam ini sebuah perkataan atau sebuah ucapan yang aku tidak akan meminta ucapan tersebut kepada seorang pun selainmu. Maksudnya meminta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wasiat yang beliau tidak akan minta wasiat tersebut kecuali hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban beliau tatkala diminta nasihat dengan cara berbicara yang semisal itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan ucapan yang ringkas, namun sangat padat dan sangat berat di dalam melaksanakannya, yaitu qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Sufyan bin Abdullah dan juga berikut kepada kita semua sebagai umatnya adalah beriman kepada Allah, mengatakan dan mengaku saya beriman, kemudian istiqomah di atas keimanan tersebut hattal mamat, sampai mati, sampai wafat. Ini ucapan yang sangat pendek, namun ternyata prakteknya adalah seumur hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam awal-awal kitabnya, yaitu di nomor hadis yang ke-38. Berisi tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sufyan bin Abdullah untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikrarkan keimanan tersebut. Dan kita tahu yang namanya iman dalam awal-awal pembahasan dahulu di pembahasan hadis 2 dan 3, yang namanya iman tuh punya rukun, atau di pembahasan hadis 2 yang namanya iman tuh punya rukun-rukun. Antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini iman. Yang perinciannya kalau kita ulang lagi itu cukup panjang, karena keimanan kepada Allah itu punya konsekuensi ini, yang intinya adalah tauhid. Keimanan kepada Allah intinya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal uluhiyah, dalam hal rububiyah, dan dalam hal al-asma' wa sifat, kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak mempersembahkan ibadah kepada siapapun itu dengan jenis ibadah apapun itu. Ibadah salat hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah zakat hanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa juga kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah doa, ibadah sedekah, ibadah menyembelih dan semisalnya, semuanya harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada para rasul, yakni kita mempercayai akan kerasulan mereka, akan kenabian mereka, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus membenarkan syariat beliau, menjalankan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau khabarkan. Yang ini diringkas dengan kalimat mutaba'ah, mengikut, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kegiatan-kegiatan ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula konsekuensi-konsekuensi dari iman-iman yang lain. Jika itu sudah kita, walhamdulillah, keimanan-keimanan tersebut sudah kita percayai, sudah kita yakini, sudah ada pada hati-hati kita, maka langkah selanjutnya bukan hanya beriman pada satu waktu, tidak pada waktu yang lain. Beribadah tidak hanya beribadah pada satu waktu, tidak pada waktu yang lain. Tapi yang namanya iman dan ibadah itu butuh perkara yang kedua, yang disebut dengan keistiqomahan. Keistiqomahan di atas iman tersebut hatal mama, sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita sebagai seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, berikan fikiran, berikan iradah, keinginan dan juga usaha untuk berbuat. Kita sebagai manusia hanya bisa berbuat. Kita sebagai manusia terhadap istiqamah hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa mendapatkannya sampai mati. Dan perlu diingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasannya orang-orang yang berbuat baik. Dengan kita berusaha, dengan kita senantiasa berdoa, kita berdoa kepada Allah minta supaya diistiqomahkan di atas Islam, diistiqomahkan di atas sunnah, diistiqomahkan di atas menuntut ilmu, diistiqomahkan kita dan keluarga kita di atas manhaj salafiyah. Kita berdoa dan berusaha. Berusaha dengan senantiasa mendekat kepada teman-teman, mendekat kepada saudara-saudara kita yang barakallahu fikum dapat membuat kita semakin kuat keyakinannya, semakin kuat keimanannya. Mencari teman-teman yang baik, mencari teman-teman yang barakallahu fikum membuat kita semakin semangat dalam beriman dan beramal soleh. Ini perkara yang amat sangat penting. Kalau orang sudah berdoa tapi tidak ada usahanya, dia bergaul masih sama sembarang orang, orang pemabuk dia juga temani, bahkan dekat dengannya, orang penipu dia temani, dia dekat dengannya, orang-orang yang tidak pernah sholat dia masih gabung, masih sering ngobrol. Hati-hati. Yang namanya hati itu ada yang tahu. Bisa jadi sekarang Anda pada keyakinan A, tapi karena Anda tidak menjaga keyakinan tersebut, tidak menghargainya, dengan engkau tidak menjaganya, bisa jadi besok sudah berbalik B. Karena apa? Karena teman yang buruk. Karena teman yang akan menjerumuskanmu kepada kejelekan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul jalisi shalih wal jalisi su, kamatsali hamilil miski wa nafikhil kir." Ini sebagai nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk antum sekalian, bahwasanya permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk itu adalah permisalannya seorang penjual minyak wangi, penjual misik, dan orang yang punya pekerjaan sebagai pandai besi. Amma hamilul misik fa imma an yuhdiyak wa imma an tabda'a min wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau engkau berkawan dengan kawan yang baik yang dipermisalkan seperti seorang penjual minyak wangi, imma an yuhdiyak, tatkala engkau berteman dengannya bisa jadi kamu dikasih minyak wanginya dan engkau mendapatkan harum dan lama harumnya. Wa imma an tabda'a minhu, dan bisa jadi kamu beli dari temanmu itu penjual misik minyak wanginya. Dan seandainya pun kamu tidak dikasih, kamu tidak beli minyak wangi tersebut, tatkala kamu dekat dengan penjual minyak wangi, aroma yang akan kamu dapatkan adalah aroma yang wangi. Aroma yang wangi. Aroma misik. Enak. Banyak manfaat mendekat dengan orang-orang yang baik, mendekat dengan teman-teman duduk yang baik. Adapun permisalan teman yang jelek, wa amal jali susu fakana fi khilkir, teman duduk yang jelek itu seperti seorang pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntina. Kalau kamu dekat dengannya bisa jadi pakaianmu terbakar, kamu rugi. Bajumu yang bagus terbakar karena dekat dengan pandai besi. Wa imma an tajida minhu rihan muntina. Atau seandainya pun bajumu tidak terbakar, kamu akan dapati bau yang tidak sedap pada si pandai besi itu. Ini permisalan yang amat sangat dalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. kalau kita berkawan dengan kawan yang baik, itu manfaat sangat banyak. Kalau kita berkawan dengan kawan yang jelek, kita gak bisa menasehatinya, atau mungkin kita belum bisa menasehatinya, tinggalkan. Khawatir kalau kita nanti mendapatkan mafasidnya, mendapatkan kejelekan-kejelekannya. Ini perlu untuk diperhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Supaya apa sih? Nabi SAW berpesan seperti ini, untuk memberikan pengaruh istiqomah kita pada hati. Seorang itu akan gampang sekali berubah tatkala dia dekat dengan teman karibnya. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu dinilai melalui agama temannya. Bagaimana menilai si fulan? Lihat sama siapa dia dekatnya. Oh, dekatnya sama si fulan, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak pernah puasa, orang pemabuk, orang ini dan itu. Udah, ini juga termasuk. Seandainya enggak melakukan hal itu, dia minimalnya meridhoi perbuatan temannya. Tapi kalau kita lihat fulan gimana keadaannya? Oh, si fulan temannya orang-orang masjid. Teman-temannya adalah orang-orang yang rajin sholat. Teman-temannya orang-orang yang rajin taklim. Insyaallah zen. Insyaallah orang ini bagus. Karena seseorang itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinilai melalui barakallahu fikum agama temannya. Fal yanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka silakan kalian lihat masing-masing kalian kepada siapa kalian berkawan. Kalau berkawan masih dengan orang-orang yang jelek, monggo dinasihati. Kalau gak bisa dinasihati untuk menjadi baik, tidak mau dinasihati untuk bisa berubah, tidak mau dinasihati untuk bisa hijrah, tinggalkan. Tinggalkan. Khawatir hati kita yang istiqomahnya kita gak bisa jamin. Hati kita ini kita gak ada yang bisa menjamin keselamatan hati kita sampai wafat. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati-hati bani Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhuma kaifa yasha Allah, bolak-balik sekehendaknya. Ini, hati-hati. Enggak ada yang tahu. Jangan sampai kita meremehkan, enggak apa-apa saya masih bisa tahan agama saya, tahan kebaikan agama saya. Bisa jadi hari ini bisa, tapi enggak tahu hari esok. Bisa jadi temannya mengeluarkan syubhat yang lebih kencang lagi kalau di ahlul bid'ah, atau bisa jadi temannya menceritakan tentang kelezatan-kelezatan dalam maksiatnya kalau dia ahlu maksiat, sehingga kamu mungkin tergiur. Bisa jadi. Siapa yang bisa menjamin hati seseorang? Ada, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita hanya berusaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang kedua, berdoa kemudian mencari teman yang baik. Kemudian yang ketiga daripada cara-cara istiqomah yang paling sering dinasihat oleh para ulama adalah al-istimraru ala talabil ilmi. Senantiasa melanjutkan kegiatan menuntut ilmu. Karena di majelis ilmu hati kita disiram. Di majelis ilmu hati kita dididik. Hati kita dibentuk untuk menjadi hati yang lunak terhadap ayat-ayat Allah. Hati yang lunak terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ayat Allah semakin takut keimanannya bertambah, mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya semakin takut sehingga dia semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang yang tidak menuntut ilmu, gersang keadaannya. Gersang keadaannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dia bingung. Oh, hatinya tidak pernah lagi dilatih untuk lunak terhadap ayat Al-Quran. Tidak pernah dilatih lagi untuk lunak terhadap hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena gak pernah dengar. Di rumahnya tidak pernah membaca. Di rumahnya tidak pernah mendengarkan kajian melalui media-media yang ada. Taklim tidak pernah. Mengaku sebagai seorang salafi, tapi Anda tidak hadir kajian 2 tahun lamanya. Aib. Sebuah kekurangan yang amat sangat kurang. Kekurangan yang kurang. Sangat-sangat kurang. Syiarnya seorang ahlu sunnah, syiarnya seorang salafi itu adalah menuntut ilmu. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini yang terus digembur-gemburkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada yang lain. Setelah pokok-pokok keimanan, maka yang menjadi syiar ahlu sunnah yang paling tampak semasa masanya Nabi SAW sampai masa kita sampai masa akhir zaman adalah menuntut ilmu. para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka karena semangatnya menuntut ilmu, ada yang berganti-gantian dalam belajar. Sehari janjian dengan temannya, sehari kamu belajar, sehari saya bekerja. Nanti kalau sudah pulang sampaikan kepada saya apa yang Anda dapatkan di majelisnya Nabi. Besoknya saya yang berangkat ke majelis kamu yang bekerja. Nanti saya sudah pulang dari majelis tersebut, saya sampaikan kepada kamu apa yang saya pelajari di majelis Nabi ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, karena pernah mendengar satu hadis tapi beliau kurang yakin. Sepertinya ada lagi sahabat lain yang mendengar, tapi sahabat ini jauh dari kota Madinah. Jabir bin Abdullah di kota Madinah. Ternyata ada sahabat yang ada di Syam punya hadis tersebut. Maka Jabir bin Abdullah barakallahu fikum membeli kendaraan, unta di kala itu. Unta tidak murah. Unta cukup mahal di masanya. Ya, di masa itu beliau membeli unta. Melakukan perjalanan kurang lebih 1 bulan. Untuk berjalan dari Madinah ke Syam demi satu hadis, demi menuntut ilmu satu hadis ini saja. Diketuk rumah orang yang punya hadis itu, disampaikan. Kemudian setelah itu, walaisa bihajah, aku tidak punya kebutuhan lagi datang ke Syam kecuali hanya hadis ini. Kemudian Jabir bin Abdullah pun pulang ke Madinah juga dalam waktu perjalanan 1 bulan. Ini masa dahulu. Ini yang menjadi syiarnya Ahlus Sunnah, yang menuntut ilmu. Bukan bertapa, bukan cari ilmu laduni, bukan cari wangsit, bukan. Ahlus Sunnah itu ilmunya dicari dengan kelelahan, ilmunya dicari dengan keringat. Imam Ahmad rahimahullah dari Baghdad berbolak-balik ke Mekah selain niatnya haji, supaya bisa ketemu ulama-ulama yang berhaji di Mekah juga. Bolak-balik Baghdad Mekah beberapa kali. Beliau pernah berjalan tidak hanya sampai Mekah saja, bahkan melewati area yang sekarang Arab Saudi. Beliau berjalan sampai Yaman, sampai Son'a. Itu kalau kita lihat di peta, melewati beberapa negara itu dari Irak ke Son'a, dari Irak ke Yaman, dari kota Baghdad ke kota Son'a. Beliau berjalan kaki. Di perjalanannya beliau sembari berdagang apabila perbekalannya habis. Beliau berkeringat, beliau lelah, bahkan sangat lelah demi belajar dari ulama yang ada di Son'a. Dan beliau sudah belajar pula ke kota Baghdad. Beliau menjadi imam dari imam-imam Ahlus Sunnah. Imam Ahlus Sunnah yang tersohor dalam ilmu syariatnya, dalam ilmu hadisnya, sehingga beliau berhasil mengumpulkan hadis yang tidak semua beliau hafal, tapi hanya sebagian yang beliau tulis dalam kitabnya Al-Musnad. Beliau tulis dengan jumlah sekarang tercetak dalam cetakan-cetakan yang ada 27.000 hadis dengan sanad yang cukup panjang. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mempertahankan keistiqomahan adalah dengan menuntut ilmu. Kalau orang mengaku sebagai Ahlus Sunnah tidak pernah menuntut ilmu, apa yang mau diharapkan darinya? Syiarnya Ahlus Sunnah itu ilmu, tapi dia enggak pernah menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu 3 terkait dengan masalah inti sebab-sebab keistiqomahan. Doa, berkawan dengan kawan yang solih, dan juga senantiasa menuntut ilmu, senantiasa mempelajari ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian barakallahu fikum pembahasan 2 hadis yang bisa kita sampaikan di pertemuan malam hari ini. Semoga memberikan kemanfaatan kepada saya dan keluarga saya, juga kepada antum semua hadirin wal hadirat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhukumullah.